Selamat malam semuanya. Wan Fagansa. Salam bolu pitu coy. Candungnya Indonesia Raya bro. Salam bolu pitu tombong atu. Terus piye pacaran kok lo.